Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kasabus sayyiati, dan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Jazau sayyiatin bimithliha, maka balasan dosa adalah hukuman yang setimpal dengannya. Wa tarhaquhum dhillah, dan dosa-dosa itu menyebabkan wajah mereka diliputi kerendahan. Ma lahum minallahi min 'asim, mereka tidak mendapatkan orang yang melindungi mereka dari Allah. Ka'annama usyiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlimah, wajah mereka seolah-olah diliputi oleh potongan malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Qala asy-syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahutaala, lamma dzakara ashabal jannah dzakara ashaban nar, fa dzakara anna fi dha'atuhum allati iktasabuha fid dunya hiya al-a'malu sayyi'atu al-musahhitatu lillah min anwa'il kufri wa taqdibi wa asnafil ma'asi, fajaza'uhum sayyi'atum mithliha. Ay jaza'un yasu'uhum bihasabi ma'amilu minas sayyiati al-akhtilafi ahwalihim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan para penghuni surga, dalam ayat ini Allah menyebutkan keadaan para penghuni neraka. Allah menyebutkan bahwa bekal yang mereka lakukan di dunia adalah amal jelek yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekufuran, kedustaan dan pendustaan, dan berbagai macam maksiat. Maka balasan bagi mereka ialah kejelekan yang serupa. Artinya, mereka akan mendapatkan balasan yang menyebabkan mereka bernasib jelek sesuai dengan amalan kejelekan yang mereka lakukan dengan berbagai macam keadaannya. Wa tarhaquhum ay tarshahum dillatun fi qulubihim wa khawfin min adabillah la yadfa'u anhum dafi'un wa la ya'simuhum minhu 'asimun. Naam. Tasri tilka dillatul batinatu ila dhahirihim fatakunu sawadan fil wujuhi ka'annama usyat wujuhum kita'am minal layli mudrima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun fakam bainal fariqain minal farqi. Naam. Wa ya ba'dama bainahuma waya bu dana ma bainahuma minat tafawut wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah wa wujuhu yawma idin basirah tadunnu an yuf'ala biha fakirah wa wujuhu yawma idin musfarah dakhikatan mustabsirah wa wujuhu yawma idin aliha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Mereka diliputi oleh kerendahan di hati mereka dan diliputi perasaan takut terhadap adab Allah, tapi tidak ada yang bisa menolak adab itu dari mereka dan tidak ada yang bisa melindungi mereka dari azab. Kerendahan batin itu kemudian berjalan menuju ke zahir mereka. Keadaan kerendahan batin itu kemudian berjalan ke bagian luar tubuh mereka sehingga wajah mereka menjadi hitam. Wajah mereka diliputi potongan malam yang gelap. Mereka itu ialah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, sungguh banyak perbedaan di antara ahlul jannah dan ahlul nar. Dan alangkah jauhnya perbedaan tingkat antara mereka. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Mereka melihat Rabbnya dan ada pula wajah-wajah pada hari itu yang lusuh. Nah, mereka yakin akan celaka. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira. Ada juga wajah-wajah yang penuh dengan debu, yang diliputi oleh kehitam-hitaman. Mereka itu ialah orang-orang kafir yang banyak dosanya. Nah, jadi ikhwan fillah a'azzakumullah, ayat ini menggambarkan keadaan ashabun nar, para penghuni neraka. Hati mereka diliputi rasa takut yang tinggi, kecemasan, kepanikan, yang menyebabkan wajah mereka kemudian berubah menjadi hitam, hitamnya seperti malam yang gelap gulita. Nah, mereka sudah yakin akan binasa, dan mereka itu hancur, dan tidak ada yang bisa menolong mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, fiha fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-muradu bisayyiat, anwa'ul kufri wa taqdib wa asnaful ma'asi. Anwa'ul kufri wa taqdibi wa asnaful ma'asi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amilu asyirka, amilu asyirka, nah, yang dimaksud dengan as-sayyi'at, yang dimaksud dengan as-sayyi'at di dalam ayat ini adalah macam-macam kekafiran. Macam-macam perbuatan mendustakan agama. Dan macam-macam bentuk kemaksiatan. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka melakukan kesyirikan. Di as-sayyi'at di sini diartikan oleh Ibn Abbas kesyirikan. Nah, jadi kekafiran juga disebut sayyi'at. Segala bentuk mendustakan agama juga disebut sayyi'at. Berbagai bentuk kemaksiatan juga disebut sayyi'at. Kesyirikan juga disebut dengan sayyi'at. Al-fa'idatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Jaza'u sayyi'atin bimitsliha. Ai bihasabi ma'amilu minas sayyi'ati, al-ikhtilafi ahwalihim ay bihasabi ma'amilu minas sayyiati al-ikhtilafi ahwalihim ay bihasabi ma'amilu minas sayyiati al-ikhtilafi ahwalihim. Balasan perbuatan dosa ialah hukuman yang setimpal dengannya, yakni sesuai dengan amalan dosa dan perbedaan keadaan mereka yang mengamalkannya. Jadi kalau orang itu berbuat dosa, hukumannya setimpal dengan dosanya. Lain kalau melakukan perbuatan apa ini baik, maka pahalanya itu tidak setimpal, tapi apa ini, berlipat ganda. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah, annal kuffara wal musyrikin wa matu ala kufrihim wa syirkihim, annal kuffara wal musyrikin wa matu ala kufrihim wa syirkihim ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang kemudian mati di atas kekafirannya dan di atas kesyirikannya, mereka itulah para penghuni neraka dan merekalah yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah, adapun ahlul kabair minal muwahhidin, orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan orang yang bertauhid, wa matu ala tauhid, dan mati dalam keadaan masih bertauhid. Naam, maka mereka itu tahta masyiatillah, mereka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahum, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadab mereka di neraka. Wa insya'a ghafara lahum, kalau Allah menghendaki, mereka diampuni. Wa la yakhluduna finnar, dan mereka tidak kekal di neraka. Misalkan ini orang melakukan tindakan jahat yang luar biasa, suka membunuh orang tanpa dosa, bahkan ada yang sampai membunuh 100 nyawa. Nah, 100 nyawa itu ya sabab semuanya dibantai habis, mati plus MTF. Jadi dia melakukan pembunuhan massal, membunuh 100 nyawa. Itu dosa besar atau kecil? Dosa besar. Tapi kalau dia itu masih muslim, masih bertauhid dan mati dalam keadaan muslim dan bertauhid, maka orang ini dibawa kehendak Allah SWT. Kalau Allah mengendaki, maka orang ini diazab setimpal dengan apa ini? Dosanya. Nah, tapi kalau Allah mengendaki diampuni, orang ini langsung diampuni dan langsung masuk surga. Dan kalaupun masuk neraka, tidak kekal di dalam neraka. Barakallahu. Sehingga ayat ini, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, berlaku untuk siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang mati di atas kekufuran dan kesyirikannya. Mereka inilah para penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Nah, min alamati ashabin nar, min alamati ashabin nar yaumal qiyamah, min alamati ashabin nar yaumal qiyamah, sawadu sawadu wujuhihim, naam, di antara tanda penghuni neraka pada hari kiamat nanti sebelum masuk neraka, ya. Di antara tanda penghuni neraka pada hari kiamat sebelum masuk neraka, itu wajah mereka hitam. Walaupun dulu ketika di dunia apa ini? Putih, bersih, bagaikan susu putihnya itu. Ya, nah. Atau seperti kolan suah kalian yang putih itu. Nah, saking putihnya, ya kan? Lebih putih daripada giginya. Tapi kalau dia menjadi penghuni neraka, maka nanti dari kiamat wajah mereka berubah jadi apa ini? Hitam-hitam. Bagaimana lagi kalau memang aslinya hitam di dunia? Nah, di dunia wajahnya hitam kayak arang, ternyata dia menjadi penghuni neraka, calon penghuni neraka, maka di sana akan lebih hitam lagi. Digambarkan dalam ayat ini, ka'annama usyiat wujuhum kita'an minal layri mudlima. Hitamnya itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Nah, oh ya, kalau malam gelap gulita, enggak ada rembulan, nah, enggak ada listrik, enggak ada lampu, nah, hitam apa putih? Hitam. Hitam sekali atau biasa-biasa? Hitam sekali, gelap. Kalian tidak bisa lihat gini-gini, ya. Nah, itu menunjukkan gambaran betapa hitamnya wajah-wajah para penghuni neraka. Berbeda dengan para calon penghuni surga. Wujuhu yawma'idhi musfirah, dhahikatu mustabsirah. Wajah-wajah mereka itu berseri-seri, bersih, tertawa-tawa sambil bergembira. Nah, taib. Walaupun ketika di dunia wajah-wajah mereka itu hitam legam, tapi ketika menjadi penghuni surga ada tandanya. Ini orang calon penghuni surga. Kenapa? Wajahnya putih berseri-seri, dia tertawa-tawa dan gembira. Baik. Ini semuanya setelah apa ini? Catatan amal mereka diperlihatkan semuanya. Ya. Kayak kalian misalkan nerima rapot nilainya 10 semua, langsung gitu ya, nah, lulus gini, ya kan? Barakallahu tertawa-tawa, gembira. Tapi kalau mereka yang ternyata catatan amalnya jelek dan bahkan enggak pakai diperlihatkan catatan amal, langsung ini ashabun nar. Nah, langsung tertunduk lesu. Wajah mereka penuh hina dan menjadi gelap gulita, hitam legam. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Nah, taib al-faidah tu al-khamisah, ini faidah lughawiyah, sekali-kali faidah terkait dengan apa ini? Bahasa Arab. Mudlima, naktun, nusibah, alal qat'i, mudliman, naktun, nusibah, alal qat'i. Taib, mudriman ini menjadi naat. Nah, dia dibaca nasab mengikuti irobnya kitoan. Jadi kalau diurutkan begitu, kitoan mudriman, potongan yang berwarna hitam, minalaili, dari malam. Ya. Nah, wakila annahu har. Ada juga yang berpendapat mudliman ini menjadi apa ini? Hal. Taib. Al-faidah tu as-sadisah. Faedah yang keenam. Ini faedah lughawiyah. Kitoan. Ya, kitoan. Bi fathit ta'i. Qira'atu Nafi' wa 'Asim. Wabni Amir wa Abi Amr wa Hamzah. Dikitoan bi fathit ta qira'atu Nafi'in wa 'Asimin wa Ibni Amir wa Abi Amr wa Hamzah. Wa bitaskini ta'i wa bitaskini ta'i qira'atu Ibni Katsir wal Qisa'i wa Ya'qub. Nah, jadi kitoan toknya di fathah itu bacaan Nafi', Asim, Ibnu Amir, Abu Amr dan Hamzah. Kalau toknya disukun kit'an, ini bacaan Ibnu Katsir, Al-Qisa'i dan Ya'qub. Nah, taib. Ya, jadi bisa dibaca ka'annama usyiat wujuhum kita'an minal laili mudrimah. bisa juga dibaca ka'annama usiyat wujuhuhum kit'an minal laili mudlima. Ya, ini faedah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tadi Ustaz membaca wujuhu yaumaidhi musfarah, yang benar musfirah. Kemudian Ustaz membaca wujuhu yaumaidin aliyah ghubar, yang benar alaiha. Ya mungkin salah baca ya. Nah, yang benar wujuhu yaumaidhi musfirah ya. Nah, wa wujuhu yaumaidin alaiha ghubar. Nah, kita terlalu cepat sehingga tak baca aliyah alaiha ghubar. Taib di atas ada jazakum khair. Jadi wujuhu yaumaidin musfirah, ini wujuhu yaumaidin alaiha ghabar, bukan aliyah, alaiha ghabar. Nah, jazakum khair atas teguran dan alat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.